Nanti Mas Simon sama Mbak Ruli kalau suka lagu apa bilang ya. Kalau teman-teman bisa nanti dikasih ya. Oke saudaraku, thank you. Bersama musisi-musisinya Indonesia, Mr. Daddy Indonesia. Tabur sing kabur kanginan, saksi bisu sing dadi kenangan. Prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis ilang. Neng dalan anyar kowe karo sopo, aku ngerti dhewe neng ngarepe moto. Neng dalan anyar kowe karo sopo, neng kulon bandara Adi Sucipto. Ngayuk jo. Oke bos, thank you bos. OAOE keluarga Jakarta yang minta dispesialkan go dulur-dulur Semuge dan sekitarnya. Uye. AOAE lian cantik-cantik mau joget tidak ini? Halo, ayo joget, ayo joget. Ayo joget, ayo joget. Kembang tebu sing neng sawah grodok sini. Nora garing natian sini. Mongso ketiko rasetyamu jamane semono. Kambio, kambio. Sebrene tansa katon neng moto. Mangke mriku dapur sabar, dapur sabar. OAOE. Oh yeah. Melodinya Indonesia. Arome mesem le ben ketok le. Nah. OAOE. Kembang tebu sing neng sawang grodo. Enora garing senadyan mongso ketiko. Prasetyamu jamane semono, seprene tansah katoneng moto. Neng dalan anyar kowe karo sopo, aku ngerti dhewe neng ngarepe moto. Adi Sucipto Mayogja. Musik dulu. Kerja bareng kawan-kawan Astinada Audio Sound System, Ayu Production. Tebu sing neng sawah grodo, ora garing senadyan mongso ketigo. Prasetyamu jamane semono, seprene tansah katon neng moto. Neng dalan anyar kowe gawe moto neng dalan anyar kowe karo sapa neng aku lono bandara sini bos Adi Sucipto ngayuk jo yang minta nih bos ini Jakarta Jakarta melodinya beraksi tunjukkan aksimu Indonesia OA OE yo ha ya ya ya besok kasetnya disetel makasih nggih oke makasih bos ya kembang tebu sing neng sawah brodo ora garing senadyan monggo sampai tiga rasetyamu jamane semono seprene tansah katon neng moto neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng kulon bandara Adi Sucipto neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng ngarepe moto neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon bandara Adi Sucipto.